arba'an qabla dhuhri, rak'ataini ba'daha, rak'ataini qabla al-maghrib, rak'ataini ba'da al-maghrib, rak'ataini ba'da al-isya, rak'ataini qabla subhi. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Ada yang tidak mendapatinya, maka dia dapatkan setelah kemudian masuk waktu asar, dia kerjakan pada saat itu. Paham? Di hadis ini bukan menunjukkan salat khusus sengaja dikerjakan pada saat asar. Bukan. Karena tidak ada ba'diyah asar. Ya, jadi kalaupun dikerjakan kemudian di rumah, bukan dalam konteks itu. Anda gali lagi apa yang dikerjakan. Apakah Nabi mengerjakan ba'diyah asar atau mengerjakan salat tertentu yang sebelumnya tidak sempat dikerjakan. Itu yang harus Anda cari. Jelas? Baik. Jadi kalau menyimak sesuatu, tolong disimak dengan sempurna, dibaca kemudian urutannya baru disimpulkan.